Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wat-tabi'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada mukaddimah al-usul as-salasah, pada mukaddimah yang kedua, poin yang ketiga, yaitu bahwasannya siapa yang sudah mentaati Allah dan Rasulnya, mentauhidkan Allah, tidak diperbolehkan untuk mencintai, bermualat, berloyalitas, cinta kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun pelakunya adalah orang-orang dekat. Berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mujadilah, La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum birahim min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhu wa radu'an radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Tidak kau dapati suatu kaum beriman kepada Allah dan yaumil akhir, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun yang memusuhi Allah dan Rasulnya bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri. Al-Ayat. Ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya sebuah asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat ini, tapi dengan sighah tamrid. Sighah tamrid itu menunjukkan lemahnya. Beliau sebutkan, jadi barakallahu fikum, tidak semua ayat turun ada sebab musababnya. Sehingga di sini barakallahu fikum, kita tidak menyatakan benar sebab nuzul ayat tersebut. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh al-mufassir al-imam al-hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan sebuah kisah, yaitu sebuah keteladanan yang ada pada seorang sahabat yang mulia, yang diakui kemuliaannya sehingga termasuk dari salah satu 10 yang diberi kabar gembira masuk ke dalam surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amir Ibnu Abdullah Ibnil Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau salah satu sahabat yang pernah pula dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, andai kata Abu Ubaidah Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah masih hidup, maka aku akan serahkan khilafah ini kepada beliau. Ini termasuk mangqabah keutamaan yang dinyatakan oleh orang yang mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Kisahnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ayat ini turun terkait dengan beliau Abu Ubaidah yang membunuh ayahnya sendiri di perang Badar. Beliau yang membunuh ayahnya sendiri di perang Badar. Ini dalam peperangan ya. Perang Badar. Baik. Tapi kisahnya lemah. Jadi barakallahu fikum, yang jelas tidak ada orang yang beriman mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang dekat, ayah, anak, saudara, masih keluarga, karib, kerabat dan seterusnya. Tidak boleh. Baik, kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait poin yang ketiga ini. Beliau katakan, al-mas'alatu tsalitsatu mimma yajibu alaina ilmuhu al-wala'u wal-barra. Poin yang ketiga dari perkara yang harus kita ilmui, yaitu permasalahan al-wala, cinta, loyalitas, wal-barra, sebaliknya, benci. Ya. Wal-wala wal-barra aslun azimun ja'at fihi nususu al-kathirah. Al-wala wal-barra termasuk pondasi yang sangat asas, asas yang sangat asas, pondasi yang paling penting. Kalau tidak ada pondasi, maka tidak bisa dibangun di atasnya bangunan. Begitu kan? Pondasinya tidak kokoh, bangunannya pun tidak kokoh. Al-wala wal-barra termasuk pondasi dari pondasi agama, bahkan termasuk pondasi yang sangat penting. Dan telah datang nas-nas dalam perkara ini. Beliau katakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-118. Bisa dengar ya? Dengar ya? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bitanah orang selain kalian. Layak lunakum khabala, mereka tidak mengurang-urangi kepada kalian selain khabala. Ya, kita terjemahkan seperti itu, kemudian kita terjemahkan secara penjelasan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kalian untuk menjadikan bitanah. Bitanah itu dalam bahasa digunakan umpamanya batinus saud, bagian dalam pakaian. Ya, pakaian ini dalamnya itu namanya batinus saud. atau bagian luarnya disebut dengan ziharah. Bitonah dan ziharah. Bitonah itu bagian dalam, ziharah itu bagian luar. Jadi tidak boleh bagi seorang mukmin untuk menjadikan bitonah, maksudnya persahabatan. Persahabatan yang sampai membeberkan kepada seorang sahabat perkara-perkara yang sifatnya rahasia dari rahasia kaum mukminin. Tidak boleh menjadikan bitonah, persahabatan yang seperti itu, min dunikum, selain dari kalangan kalian sendiri, bukan dari kalangan kaum mukminin. Kenapa? La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum ay la yuqassirun. La yuqassirun. Yuqassirun itu mengurang-urangi. Tidak henti-hentinya terhadap kalian, melainkan kerusakan. Tidak menginginkan kepada kalian, tidak mengurangi, terus menerus menginginkan kerusakan terhadap diri kalian. Gitu ya. Kalau kaum mukminin menderita, mereka senang. In tamsaskum hasanatun tasukhum, wa in tusibkum musibatun yafrahu biha. Kalau kaum mukminin mendapatkan kesenangan, kemenangan, mereka tidak senang. Kalau kaum mukminin senang mendapatkan kemudahan, mereka tidak senang. Kalau kaum mukminin menderita, terkalahkan, mereka senang. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kerusakan yang paling besar yang mereka harapkan pada kaum mukminin, mereka kaum mukminin kembali kepada kekufuran, menjadi Yahudi ataupun menjadi Nasara. Ini kerusakan yang paling besar yang mereka inginkan, sehingga tidak boleh menjadikan persahabatan selain dari kalangan kaum mukminin. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat ke-51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhudzul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh kamu jadikan orang Yahudi, orang-orang Nasara sebagai tempat untuk berloyalitas, ya. Alwala. Jadi alwala kalau diartikan, diterjemahkan lebih luas lagi, yaitu cinta, kemudian membela, memberikan pertolongan, itu makna yang lebih luas daripada kata alwala. Wal barra sebaliknya, benci, memusuhi, tidak memberikan pembelaan, itu al barra. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh kalian berloyalitas, menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai tempat untuk berloyalitas. Mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Dan siapa yang berwala kepada mereka dari kalian, maka dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang yang melakukan loyalitas kepada selain kaum mukminin berarti tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-57, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhudu alladzina attakhudu dinakum huzwan wa la'iba minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh kamu jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian, agama Islam, sebagai bahan lelucon, senda guruan dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasara. Ya. Kalau sekarang ada karikatur mencela Nabi alaihi salatu wassalam, memang dari dulu mereka membenci Islam, membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu ya. Jadi bukan perkara kesalahan yang baru kalau mereka melakukan semacam itu. Sudah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan senda guruan Nabi, ajarannya, agama Islam, Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu menjadi perkara yang biasa bagi mereka. Ya. Maka barakallahu fikum, tidak boleh bermualah mencintai mereka. Tidak boleh menjadikan mereka persahabatan, sahabat yang mengerti perkara-perkara rahasia dari rahasia kaum mukminin, teman kepercayaan, tidak boleh. Ya. Dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir sebagai wali. Bertakwalah kepada Allah bila kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi bukan termasuk perangi seorang mukmin, bermualah berloyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasara, dan orang-orang kafir secara umum. Berikutnya di dalam surah At-Taubah ayat 23 dan 24. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humu dhalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh kamu jadikan ayahmu, ayah-ayahmu, saudara-saudaramu sebagai wali, tempat untuk berloyalitas, mencintai, memberikan pembelaan, memberikan hasungan dalam prinsip-prinsip mereka. Apabila mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Dan siapa yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, maka dia termasuk golongan mereka. Katakanlah wahai Nabi, apabila ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, tempat tinggal yang engkau sukai, lebih kalian cintai, melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah datangnya perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, balasan kemurkaan Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa yang bermualah kepada mereka Kalau mereka lebih mencintai kekufuran dari keimanan, maka termasuk orang fasik. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang demikian berbuat fasik. Yang berikutnya, di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Apa itu teladannya? Ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri, barok, ya. Alwala wal barok, alwala loyalitas, cinta, memberikan pembelaan, pertolongan, ya. Barok artinya berlepas diri dari mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, tidak mau membela dan memusuhi, ya. Kami barok, ya, berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kami kufur kepada kalian. Kami kufur terhadap kalian, ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi di sini ada kata kafar nabikum. Kita ambil pelajaran, jadi kata kafir itu tidak selalu bermakna apa? Negatif, ya. Ya. Orang Kristen atau orang Yahudi dan selain mereka tidak suka kalau dikatakan kafir. Iya kan? Ya. Gak mau dikatakan kafir. Memang kafir. Ya. Kafir kepada ajaran Islam, kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kita pun tidak mengapa kita katakan kafir. Kepada apa? Kepada ajaran Yahudi, Nasara dan selain mereka. Kami kafir kepada ajaran-ajaran agama kalian. Di sini dinyatakan apa? Kafarna bikum. Ya. Jadi kafir yang di sini bermakna apa? Positif. Kufur terhadap mereka dan ajaran agama yang tidak sesuai dengan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan selama-lamanya. Permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ya. Berikutnya penjelasan beliau. Walianna muwalatu man hadallahu wa mudaratahu tadullu ala anna ma fi qalbin insani min fi qalbil insani min al-iman billahi wa rasulihi dha'if. Dikarenakan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah, berbasa-basi kepada mereka, kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, menunjukkan atas apa yang ada di dalam hatinya, keimanan kepada Allah dan Rasulnya sangat lemah. Ya. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya lemah. Kenapa? Li'annahu laysa minal aqli ayyuhibal insanu syai'an huwa aduun limahbudih. Disebabkan secara logika, ya, tidak mungkin seorang yang cinta kepada sesuatu yang ia cintai, dia juga mencintai orang yang menjadi musuh orang yang dicintainya. Paham ya? Ya. Si A cinta kepada si B, si B bermusuhan dengan si C, kemudian si A mencintai si B dan si C. Masuk akal enggak? Enggak mungkin ya kan? Ya. Kalau dia memilih cinta kepada si B, maka menjadikan musuh si B. Begitu ya. Siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia harus memusuhi, membenci orang yang membenci Allah dan Rasulnya. wa muwalatul kuffar takunu bimunasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dalal wa muwadatihim. Ya. Dan loyalitas kepada orang kafir itu diwujudkan dengan memberikan pertolongan kepada mereka, membantu mereka pada apa yang mereka ada padanya berupa kekufuran dan kesesatan. Ya, tidak boleh membantu membangun apa? Gereja, kanisa, tidak boleh membantu, ya. Enggak boleh. Ya. Karena ini terbantu termasuk apa? Loyalitas yang dilarang. Ya, memberikan apa? Bantuan yang termasuk daripada mualah dalam perkara yang dilarang. Wa mawaddatuhum takunu bi fi'lil asbab allati takunu biha mawaddatuhum wa tajiduhu yuwaduhum ayatlubu wuddahum. Ya. Cinta kepada mereka itu diwujudkan dengan melakukan sebab-sebab yang bisa mengundang kecintaan mereka. Ya. Bikulli tariqin, dengan cara apapun. Ya. Ingin mencari keridhaan orang Yahudi dan Nasara, kemudian mengucapkan apa? Selamat dari Natal. Nah, ini tidak diperkenankan, tidak boleh. Ya. Tayyib. Wa hadza la syakka yunafil imana kullahu aw kamalah. Yang semacam ini tidak diragukan lagi, menghilangkan keimanan seluruhnya atau sebagiannya. Ya. Jadi di sini ada dua tingkatan. Bisa mengeluarkan kepada kekufuran, dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman atau keimanan. Ya. Tapi barakallahu fikum, yang namanya dosa apabila sudah dinyatakan faulaika minhum, termasuk mereka, ya. Kalaupun tidak kufur, maka dosanya adalah dosa yang sangat besar. Falwajibu 'alal mu'min muwadatu man hadallahu wa rasulah walau kana aqraba qaribin ilaih. Yang wajib bagi seorang mukmin untuk memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang terdekat. Wa buduhu wal bu'du anhu, harus membencinya dan jauh darinya. Walakin hadza la yamna'u nasihatuhu wa da'watuhu lil haq, tapi yang demikian ini tidak menghalangi untuk dia memberikan nasihat dan berdakwah kepadanya supaya masuk ke dalam agama Islam. Ya. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah ada penjelasan yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Karena jangan dipahami, ya, memusuhi kemudian boleh untuk membunuhnya. Ya. Tidak benar. Ya. Kita memberikan bentuk permusuhan kepada mereka, kebencian kepada mereka, tapi tidak terbimbing dengan syariat, tidak terbimbing dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak benar, ya. Dengan membunuh mereka, mengebom mereka di tempat keramaian mereka, tidak boleh. Nah, insyaallah penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.